Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala al-hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi wa lil-Bukhari pada riwayat al-Bukhari yakni hadith Abu Hurairah yang telah lewat sebelumnya riwayat Muslim, kemudian sekarang Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Kata beliau walil Bukhari, pada riwayat Al-Bukhari untuk hadith Abu Hurairah tersebut lafadznya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yagtasilu fihi la yabulanna ahadukum. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing fil ma'id da'imi alladhi la yajri, ke dalam air tergenang yang tidak mengalir. Thumma yagtasilu fihi, lalu setelahnya ia ingin mandi padanya. Wali muslimin minhu, pada riwayat Muslim dari hadis ini juga lafadznya minhu, maksudnya thumma yagtasilu minhu, lalu setelahnya ia ingin mandi darinya, dari air yang telah dikencinginya. Wali Abi Daud, pada riwayat Abu Daud lafadznya wala yaktasil fihi minal janabah, dan jangan mandi janabah di dalam air tergenang. Wala yaktasil fihi minal janabah, dan jangan mandi janabah dan air tergenang. Tiga lafadz, tiga riwayat. Seluruh riwayat ini sahih. Seluruh riwayat ini sahih. Termasuk riwayat yang terakhir yang dikeluarkan oleh Abu Daud, wala yaktasil fihi minal janabah, dan jangan mandi di dalam air tergenang, jangan mandi janabah di dalam air tergenang. Riwayat ini juga sahih, disahihkan oleh, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Daud. Sahih Abi Daud, Sahih Sunan Abi Daud. Baik, sekarang kita ingin mendalami makna dari riwayat-riwayat ini. Riwayat pertama, riwayat Al-Bukhari menyatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladhi la yajri, larangan kencing ke dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, yang tidak berganti airnya. Ya. Kemudian Nabi alaihissalam menyambung ucapannya dengan mengatakan thumma yagtasilu fih, lalu mandi padanya, ingin mandi padanya. Ya. Fihi. Ya. Fihi lafadznya. Tetapi pada riwayat Muslim lafadznya minhu, darinya. Dengan demikian, lafadz fihi pada riwayat Al-Bukhari, thumma yaghtasilu fihi, lalu dia ingin mandi padanya, itu maknanya dimaknai ditafsirkan dengan riwayat Muslim, fihi di situ bermakna minhu, darinya. Ya, darinya. Jadi bagaimana memahami riwayat ini? Nabi melarang kencing ke dalam air yang tergenang. Kemudian Nabi menyambung dengan kalimat yang bukan larangan, tetapi mengatakan tsumma yaghtasilu fihi, yang fihi di sini dimaknai dengan riwayat Muslim yaitu minhu, padanya di sini maknanya darinya, lalu ingin mandi dari air itu yang telah dikencinginya. Yang terbaik dalam memahami hadis ini wallahu a'lam, yaitu tafsir Al-Qurtubi, maksudnya pemahaman Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim. Ya, ada Syarah Muslim selain Syarah Nawawi, Syarah Muslim yang dikarang oleh Al-Qurtubi, judulnya Al-Mufhim fi Syarh Muslim, karya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini bukan Al-Qurtubi penulis tafsir. Tafsir Al-Qurtubi itu lain lagi. Nah, Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim fi Syarh Muslim menjelaskan maksud hadis ini, seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memahamkan kepada umatnya sebab faktor larangan mengencingi air tergenang, apa sebabnya dilarang. Nabi mengatakan jangan sekali-kali ada yang kencing ke dalam air yang tergenang kemudian dia ingin mandi darinya. Yakni kenapa mengencingi air yang tergenang padahal setelah itu mungkin ia butuh air untuk mandi atau wudu. Kenapa mengencingi air yang tergenang itu padahal setelah itu mungkin butuh pada air itu untuk digunakan mandi atau wudu. Akibatnya, jika sudah dikencingi, setelah itu dia ingin mandi darinya, wudu darinya, akibatnya dia akan menganggap air itu bernajis. Karena sudah dia kencingi, akan muncul persangkaan dia, air itu telah bernajis. Atau dia akan merasa jijik dengan air itu karena telah dia kencingi. Akhirnya ia tidak jadi menggunakannya. Dia tidak jadi memanfaatkannya untuk mandi atau wudu padahal dia butuh kepada air itu. Oleh karena itu hendaknya air itu dijaga dan jangan dikencingi. Dijaga agar manfaatnya juga terjaga. Oleh karena itu jangan dikencingi. Kenapa dikencingi? Akhirnya setelah itu ketika sudah mau mandi atau wudu jadi jijik sendiri atau menganggapnya sudah bernajis karena sudah dikencingi. Makanya jangan dikencingi, dijaga. Ya, nah ini sepertinya ini yang terbaik dalam memahami hadis ini. Karena lafadznya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing ke dalam air tergenang yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fi, kemudian dia akan mandi padanya, ya, darinya. Nah, minhu fihi bermakna minhu sebagaimana Muslim. Jelas? Jadi riwayat ini ya mengandung larangan kencing ke air yang tergenang, karena itu akan menimbulkan rasa jijik kepada air tersebut atau bisa menjadikannya bernajis. Adapun riwayat Abu Dawud, wala yaktasil fihi minal janabah, dan jangan mandi di dalam air yang tergenang karena junub, yakni jangan mandi junub di dalam air yang tergenang. Di dalam air yang tergenang maknanya jelas merupakan larangan, ya, merupakan larangan mandi junub dengan cara menceburkan diri ke dalam air yang tergenang. Nah, yakni di samping mengandung larangan mengencingi air yang tergenang, juga mengandung larangan mandi junub dengan cara menceburkan diri ke dalam air yang tergenang. Jadi riwayat Abu Dawud mengumpulkan dua larangan. Larangan yang pertama, ya, yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri, jangan kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Wala yaktasil fi minal janabah, dan jangan mandi junub di dalam air yang tergenang. Jadi dua larangan. Larangan yang secara tersendiri dilarang kencing di dalam air yang tergenang, dan juga secara tersendiri dilarang mandi junub dengan cara menceburkan diri ke dalam air yang tergenang. Dan khusus terkait larangan mandi junub dengan cara menceburkan diri ke dalam air yang tergenang, ini sudah lewat pada riwayat sebelumnya. Baik. Jika sudah difahami makna riwayat-riwayat ini, sekarang kita ingin memahami, metik hukum larangan yang terkandung pada riwayat-riwayat itu. Larangan kencing ke dalam air yang tergenang, larangan mandi junub di air yang tergenang dengan cara masuk ke dalamnya menceburkan diri, apakah larangan itu adalah pengharaman, ya, yang bersifat mutlak? Karena kita sudah lewati bahwa yang benar, yang tampak dari makna hadis, larangan itu bersifat pengharaman, bukan hanya makruh, ya kan? Ya. Nah, sekarang apakah pengharaman itu mutlak, yakni mencakup air yang air tergenang yang dibahas, ya, mutlak artinya mencakup air tergenang yang kadarnya sedikit maupun banyak? Ya, jawabannya na'am. Yang terkuat dalam masalah ini pengharaman hal itu mutlak, dilarang secara mutlak kencing ke dalam air yang tergenang kadarnya banyak atau sedikit, dilarang secara mutlak mandi junub di dalam air yang tergenang dengan cara masuk menceburkan diri ke dalamnya kadarnya banyak atau sedikit. Ya, jika sedikit jelas. Ya, mungkin muncul pertanyaan, jika kadarnya banyak kenapa dilarang? Padahal jika kadarnya banyak, jika hanya satu orang yang kencing, mungkin tidak langsung ternajisi. Kecuali jika datang orang berikutnya, orang berikutnya, orang berikutnya, lama-lama jadi najis juga. Namun jika hanya satu orang, dua orang, ya, mungkin tidak ternajisi karena kadarnya banyak. Tetapi kenapa dilarang secara mutlak meskipun kadarnya banyak? Meskipun diprediksi karena kadarnya banyak, jika hanya satu dua orang yang kencing tidak akan ternajisi, tetapi kenapa tetap dilarang, diharamkan, lakunya dianggap berdosa? Jawabannya seperti diterangkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Syarah Muslim. Kata beliau, hadis ini bisa dibawa ya, digiring kepada makna pengharaman secara mutlak sesuai kaidah saddud dari'ah. Sesuai kaidah saddud dari'ah, menutup jalan. Menutup jalan. Sebab perbuatan itu akan berakibat ternajisinya air itu. Perbuatan itu akan berakibat ternajisinya air itu. Akan berakibat ternajisinya air itu. Yakni, ya selesai keterangan Al-Qurtubi sampai di sini. Kita ingin memahami keterangan ini. Berakibat ternajisinya air, perbuatan itu akan berakibat ternajisinya air itu. Maksudnya, ternajisi saat itu juga, jika kadarnya sedikit, ya kencingnya banyak, meskipun satu orang, ya bisa langsung ternajisi saat itu juga. Atau mungkin tidak ternajisi langsung di saat itu jika airnya banyak, tetapi akan ternajisi di waktu yang akan datang, fil mustaqbal. Fulan datang kencing, datang lagi illan, datang lagi orang ketiga, datang orang keempat, ya terulang dua kali dia kencing di situ, datang lagi yang ketiga dan seterusnya, lama-lama ya jadi naik, ternajisi juga meskipun banyak. Oleh karena itu ya dilarang, diharamkan secara mutlak. Saddud dari'ah, menutup jalan. Jalan ini ditutup rapat-rapat sehingga terjaga air itu. Ya, jika dibuka jalannya, ya kita buka jalannya sedikit, kadarnya banyak, boleh. Yang tidak boleh sedikit, jika banyak boleh. Akhirnya datang bergantian kencing di situ. Lama-lama ya ternajisi. Makanya jalannya ditutup sama sekali. Tidak boleh, haram, mutlak, sedikit atau banyak. Itu maksudnya. Fayyid. Nah, oleh karena itu, memahami makna tadi, muncullah perkecualian di kalangan ulama dalam hal ini apabila airnya mustabhar istilahnya. Mustabhar. Nah, yakni kadar airnya kal bahr. Lautan air banyak sekali. Seperti danau misalkan. Danau itu mustabhar. Nah. Ya, lautan air isinya banyak sekali. Dengan kadar air yang mustabhar, lautan air ya. Seperti lautan banyaknya, banyak sekali ya. Dipastikan tidak akan ternajisi. Datang fulan, datang berikutnya, terus datang, tidak akan ternajisi karena airnya bagaikan air laut. Mustabha. Dan juga tidak akan menimbulkan rasa jijik karena memang airnya banyak sekali bagaikan air laut seperti danau ya. Nah, danau itu kan luas. Mustabhar airnya. Nah, meskipun tergenang tidak berganti. Baik. Nah, perkecualian ini telah dinukil kesepakatan ulama mengenai bolehnya kencing ke dalam air yang tergenang yang kadarnya sangat banyak, lautan air mustabhar tadi digambarkan tadi ya. Yang menukil ijma' tersebut adalah Ibnu Daqiq Al-Id. Kesepakatan ulama ya, menukil ittifaq ulama, kesepakatan ulama yaitu Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitab Ihkamul Ahkam. Ihkamul Ahkam. Nukilan ittifaq tersebut, nukilan kesepakatan itu dibenarkan oleh As-Sun'ani dalam ta'liqnya terhadap Ihkamul Ahkam, judulnya Al-Uddah. Al-Uddah. Baik. Selesai syarah hadis ini. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pria itu tidak penting, yang penting dia dipastikan sahabat. Semua sahabat ulul terpercaya, terpercaya agamanya, riwayatnya terpercaya. Qal, kata pria dari sahabat Nabi itu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli. Melarang wanita, ya, antaghtasilal mar'atu, melarang wanita mandi suci bi fadlir rajuli, dengan menggunakan sisa air mandi suci pria. Awir rajulu bi fadlil mar'ah, atau melarang pria mandi suci dengan sisa air mandi suci wanita. Wal yaghtarifa jami'an, dan hendaknya keduanya menciduk air mandi, menciduk air yakni mandi bersama, bukan bergantian. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam sahih Sunan Abi Dawud, dan juga oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Hadis ini mengandung larangan wanita mandi suci dengan menggunakan sisa air mandi yang telah dipakai mandi suci oleh pria. Begitulah sebaliknya, dia dilarang mandi suci menggunakan air sisa yang telah dipakai mandi suci oleh wanita. Tetapi larangan ini bersifat makruh. Bukan haram. Dalam rangka memadukan hadis ini dengan hadis setelahnya yang akan datang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal yang dilarang tersebut. Nabi melarangnya di hadis ini. Tetapi hadis yang akan datang nanti, ya, Nabi pernah melakukan itu. Mandi suci dari sisa air mandi suci istrinya. Berarti larangan ini bukan bersifat haram. Karena jika haram, tidak mungkin Nabi melanggar sesuatu yang haram. Nabi mengharamkannya kemudian Nabi melakukannya. Tidak mungkin. Ini menunjukkan, ya, bahwa larangan ini makruh. Nabi melakukan, pada riwayat yang akan datang menunjukkan itu boleh, bukan haram. Jadi larangan ini hanya pemakruhan. Ya. Sesuatu yang makruh jika ditinggalkan demi menaati Allah dan Rasulnya, maka dapat pahala. Jika dilanggar tidak berdosa. Baik. Pendapat ini yang terbaik dalam memahami hadis ini, ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, As-Sun'ani dalam Subulus Salam, Al-Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalal wal Ikram, dan juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Jelas di akhir hadis Nabi mengatakan wal yaghtarifa jami'an, dan hendaknya menciduk bersama, yakni mandi bersama, bukan bergantian. Ya. Perhatikan pembahasan ini agak sensitif. Ini jangan dipahami sembarang laki-laki dengan wanita begitu, ya. Ini maksudnya suami istri. Baik, adapun perintah menciduk bersama di sini, mandi bersama, bersifat pembolehan. Jadi bukan diharuskan, ya, tetapi itu menunjukkan boleh. Sebagai solusi. Jadi setelah Nabi melarang bergantian sehingga menggunakan sisa, selanjutnya Nabi mengatakan waliyadtarifa jami'an, hendaknya menciduk air bersama, yakni mandi bersama. Pembolehan hal itu bukan pengharusan, tetapi ya pembolehan sebagai solusi. Itu solusi untuk menghindari larangan tersebut, untuk menghindari apa yang dimakruhkan itu. Solusinya ya menciduk bersama, mandi bersama. Ini hadis ini merupakan dalil bagi jumhur ulama yang membolehkan suami istri mandi suci bersama. Dalil bagi jumhur yang membolehkan hal tersebut. Jadi tidak terlarang. Baik, alhasil kesimpulannya, makruh bagi wanita mandi suci dengan sisa air mandi suci pria, dan makruh bagi pria mandi suci dengan sisa air mandi suci wanita. Apa solusinya? Solusinya adalah untuk menghindari hal itu dengan cara menciduk bersama, yakni mandi bersama. Hal itu boleh. Baik. Hadis berikutnya yang disyaratkan tadi yang menunjukkan bolehnya hal itu, sehingga larangan di atas bukan bersifat haram tetapi makruh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi suci dengan menggunakan sisa air mandi suci Maimunah radhiyallahu anha. Bifadli Maimunah, bifadli Maimunah maksudnya dengan air mandi, ya, dengan sisa air mandi yang telah digunakan mandi oleh Maimunah radhiyallahu anha, masih ada tersisa di wadah, di bejana, di sisa itu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi suci. Naam, akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wali ashabis sunan, pada riwayat para penulis kitab sunan, igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Igtasala, telah mandi, ba'du azwajin nabi, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi suci. Ini sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi suci, fi jafnatin, dari sebuah ya mangkuk besar. Dari sebuah mangkuk besar yang mungkin berukuran seperti baskom gitu. Ya. Faja'a liyaghtasil minha. Setelah mandi, istri Nabi itu mandi, ya, lalu Nabi alaihissalam datang mandi dari sisanya. Lalu Nabi alaihissalam datang, ya, untuk mandi dari sisa air itu. Datang untuk mandi dari sisa air itu. Nah, untuk mandi suci dari sisa air itu. Faqalat lahu, maka istri Nabi tadi yang telah mandi dan menyisakan air itu mengatakan kepada Nabi, kepada suaminya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu junuban, sesungguhnya tadi aku junub, telah menggunakan air itu untuk mandi junub, mandi suci. Ya, maksudnya dia ingin mempertanyakan kepada Nabi karena Nabi hendak menggunakan sisa itu padahal sudah dipakai mandi junub olehnya itu sisanya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, innal ma'a la yujnibu, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air itu tidak akan berjanabah, sesungguhnya air itu tidak akan berjanabah. Wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dinilai sahih hadis ini, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga telah dinilai sahih di masa ini oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi hadis ini sahih. Perhatikan fikih hadis. Jadi hadisnya sahih, sekarang fikihnya. Secara tersurat mantuk hadis, secara tersurat yakni redaksi hadis isinya itu tersurat ya, mantuk istilahnya. Nah, mantuk al-hadis, bunyi hadis itu yang tersurat. Hadis ini menunjukkan boleh bagi pria mandi suci dengan sisa air mandi suci wanita, karena Nabi SAW datang untuk mandi suci dengan menggunakan sisa air mandi istrinya dan mengatakan innal ma'a la yujnib. Itu tersurat. Secara tersirat yakni makna yang disiratkan oleh hadis, mafhum hadis istilahnya, mafhum hadis yang difahami tersirat dari hadis, menunjukkan boleh pula sebaliknya yakni wanita mandi suci dari sisa air mandi suci pria, karena tidak ada perbedaan makna antara kedua hal itu dalam masalah ini. Jika pria boleh mandi suci dengan sisa air mandi suci wanita, berarti sebaliknya pun boleh. Wanita boleh mandi suci dan menggunakan sisa air mandi suci pria. Nah, tersirat dalam hadis. Ya. Karena illat atau faktor bolehnya hal itu ketika istri Nabi mengatakan inni kuntu junuban, sesungguhnya tadi saya junub. Artinya saya menggunakan air itu untuk mandi janabah. Nabi menjelaskan faktornya kenapa boleh. Nabi mengatakan ya, innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak akan berjanabah. Artinya air itu tidak akan berubah menjadi air yang berjanabah dengan sebab digunakan mandi junub oleh wanita. Meskipun telah digunakan mandi junub ya oleh istrinya itu wanita ya, tidak menyebabkan air itu berubah menjadi berjunub, berjanabah, tidak. Tetap suci, lagi mensucikan, tetap tahur. Ya. Nah, makna ini tidak ada bedanya jika air itu digunakan mandi junub oleh pria. Begitu pula dikatakan, jika pria telah mandi junub dari air, kemudian ada yang tersisa, maka itu tidak menyebabkan air yang tersisa itu berjanabah, sehingga boleh ketika datang ya setelah itu wanita untuk mandi suci dari sisanya. Jelas. Dengan demikian hadis ini merupakan dalil yang menggeser larangan di atas ya, larangan pria mandi suci dari sisa air mandi wanita dan sebaliknya, larangan wanita mandi suci dari sisa air mandi pria, menggeser larangan itu ya yang mungkin difahami haram, tergeser ke makna makruh, bahwa larangan di atas itu hanya bersifat makruh sebagaimana telah dijelaskan. Nah, karena Nabi telah melakukannya berarti boleh, jadi larangan itu tidak mungkin haram, hanya pemakruhan. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab. Akhrajahu Muslim. Tahuru ina'i ahadikum, cara menyucikan bejana salah seorang dari kalian, idza walagha fihi al-kalbu, apabila anjing menjilat airnya untuk minum. Walagha wulu, ya, walagha masdarnya wulu. Wulu yaitu ya cara anjing minum. Anjing jika minum, caranya lidahnya dijulurkan, dijilat-jilat, lidahnya dimasukkan di air. Kalau kita minum, mulut kita kan, bukan lidah kita ya. Kalau anjing minum, caranya lidahnya yang dijulurkan masuk ke air. Kucing kalau minum gimana caranya? Sering lihat, bagaimana caranya? Lidahnya menjilat-jilat juga kan? Nah, nanti ada akan datang hadis tentang kucing setelah ini. Sekarang anjing dulu. Jadi itu makna walagha fihil kalb. Ya, apabila anjing menjilat air bejana itu untuk diminum. Yani apabila anjing meminum air bejana itu dengan cara menjilat-jilat, menjilat-jilatnya dengan lidahnya. Cara mensucikannya kata Nabi, ayaghsilahu sab'a marratin, dengan mencucinya 7 kali. Ulahunna bitturabi, yang pertama kali dari 7 kali itu, yang pertama disertai debu, disertakan debu, ditambahkan debu. Hadis riwayat Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz falyurikhu, hendaknya ia menumpahkannya, hendaknya menumpahkan isi bejana itu, air yang telah dijilat itu ditumpahkan, dibuang. Setelah itu dicuci bejananya. Walid Tirmidhi, dan pada riwayat At-Tirmidhi, ukhrahunna au ulahunna bitturab, ukhrahunna au ulahunna bitturab, artinya 7, cuci 7 kali, dengan mencucinya 7 kali. Ukhrahunna, yang terakhir, yang ketujuh, atau ulahunna, atau yang pertama, biturab, dicampur debu. Nah, perhatikan dalam pembahasan riwayat dan makna hadis-hadis ini. Hadis Abu Hurairah ini, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Tetapi yang ditampilkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah riwayat Muslim. Kenapa? Ya, karena riwayat ini yang paling kuat dalam menetapkan yang dicampurkan, yang ditambahkan debu, apakah yang pertama atau yang terakhir. Riwayat Muslim ini menetapkan yang pertama, dan ini yang terkuat. Oleh karena itu, ini yang ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebenarnya hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih hadisnya. Tetapi riwayat yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hanya berisi perintah mencuci 7 kali, itu saja. Nah, ayat silahu sab'a marrah, cara mencucikannya adalah mencucinya, cara menyucikannya adalah mencucinya 7 kali, sampai di situ. Pada riwayat muttafaq alaih, tidak ada perintah menyertakan debu, menambahkan debu, mencampurkan debu pada salah satunya. Difahami? Oleh karena itu riwayat itu tidak ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi Telah datang riwayat-riwayat yang sahih yang memerintahkan, salah satunya disertai debu, dicampurkan debu, meskipun riwayat muttafaq alaih tidak ada perintah itu, tetapi datang riwayat-riwayat yang sahih yang memerintahkan salah satu dari 7 kali ya pencucian itu dicampurkan debu. Yang hal itu menunjukkan wajib dicampurkan debu pada salah satunya. Wajib, tidak sah jika tidak disertai debu pada salah satu ya cucian itu. Hanya saja riwayat-riwayat itu berbeda dalam hal penentuan letak penambahan debu dari 7 kali cucian itu diletakkan di mana. Di situ letak perbedaannya. Ya, riwayat-riwayat yang datang berbeda-beda dalam hal penentuan letak penambahan debu dicampurkan ya dari 7 kali cucian itu yang mana. Riwayat yang terkuat, kesimpulannya, riwayat yang terkuat dalam menentukan peletakan pencampuran debu tersebut adalah riwayat Muslim yang ditampilkan Ibnu Hajar di sini. Itulah rahasianya kenapa Ibnu Hajar langsung menampilkan riwayat ini. Karena ini yang dipegang, ini yang terkuat, bahwa debu dicampurkan pada cucian yang pertama kali. Artinya lebih utama penambahan debu, pencampuran debu pada cucian yang pertama kali. Tetapi tidak wajib jika dicampurkan pada yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, sah. Yang penting salah satunya ada campuran debunya. Namun mana yang afdol, mana yang lebih utama dalam kaifiahnya, tata caranya, riwayat Muslim ini ya menentukan bahwa yang afdol, yang lebih utama adalah dicampurkan pada yang pertama kali. Jadi jika mencuci misalkan bejana ya, atau misalnya dari najis anjing, sudah dicuci, lupa belum dicampur debu, tidak usah bingung. Jadi dilanjutkan aja, dicampur yang berikutnya, dicampurkan debu. Nah, karena ini hanya menunjukkan itu yang lebih utama. Yang penting dari 7 kali itu harus ada salah satunya. Naam. Nah, riwayat yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, riwayat Muslim juga, ada perintah falyurikhu, sebelum dicuci ada perintah hendaknya ditumpahkan, hendaknya dia menumpahkan isi bejana itu, air bejana itu yang telah dijilat anjing, ditumpahkan, dibuang terlebih dahulu. Setelah dibuang baru kemudian dicuci 7 kali. Nah, riwayat itu juga telah dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Riwayat Muslim tersebut juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi riwayat itu yaitu tambahan riwayat falyurikhu, hendaknya buang dulu isinya, isi bejana itu tumpahkan, buang, setelah itu kemudian dicuci. Tambahan riwayat itu di keluarkan oleh Muslim, ini sahih oleh Muslim, dan juga An-Nasa'i mengeluarkan dan Al-Albani menilai sahih riwayat An-Nasa'i. Sementara itu sejumlah imam-imam ahli hadis seperti An-Nasa'i yang telah mengeluarkan riwayat tersebut dan sejumlah imam-imam ahli hadis lainnya berpendapat merujukkan bahwa riwayat itu, tambahan itu, perintah menumpahkan, membuang, riwayat itu syadz, ganjil, keliru, tambahan yang keliru dalam periwayatan. Ali bin Mushir dianggap sendirian menyelisihi sahabat-sahabat Al-A'mash lainnya yang tidak menambahkan riwayat itu. Baik, ini khilaf mereka dalam menetapkan tambahan riwayat itu. Itu dari segi riwayat diperselisihkan apakah itu benar dari Nabi SAW sebagaimana Muslim telah mengeluarkannya dan sebagaimana Al-Albani mensahihkan riwayat An-Nasa'i yang sama, ataukah riwayat itu keliru, syadz, sebagaimana penilaian An-Nasa'i dan sejumlah imam-imam yang lainnya. Ini khilaf dari segi tinjauan riwayat. Namun dari segi makna, Ibnu Utsaimin dalam Fathudil Jalali wal Ikram, Syarh Bulughul Maram, Ibnu Utsaimin dalam Fathudil Jalali wal Ikram menegaskan bahwa riwayat itu benar dari segi makna. Dari segi makna, ditinjau dari segi makna, riwayat itu benar. Tentu saja, kata Ibnu Utsaimin, sesuai makna riwayat itu, sebelum dicuci isinya ditumpahkan terlebih dahulu. Sangat jauh kemungkinannya bahwa air bejana itu masih dimanfaatkan untuk diminum. Sementara bejananya harus dibersihkan. Airnya diminum, bejanahnya dicuci sampai 7 kali, salah satunya harus dicampur debu, begitu ketat. Begitu ketatnya dan kerasnya kenajisan yang menempel, yang menajisi bejana itu sampai dicuci 7 kali, salah satunya harus dengan debu, kemudian isinya tidak dibuang. Ini jauh dari tujuan syariat. Jika dikatakan ya tetap diminum, tidak masalah, tetapi bejananya harus dicuci 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah, sangat jauh dari tujuan syariat yang demikian, kata Ibn Uthaymin. Jadi artinya memang benar maknanya, tentunya dibuang. Setelah dibuang, dicuci bejananya. Begitu. Nah, adapun riwayat yang ketiga, yang terakhir, ukhrahunna au ulahunna bitturab, dengan cara mencucinya 7 kali, yang terakhir dari 7 kali itu dicampur debu, atau yang pertama dari 7 kali itu dicampur debu. Ada 2 di sini, yang terakhir, yang ketujuh, atau yang pertama dicampur debu. Ya. Nah, sebelumnya riwayat yang ketiga ini juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Riwayat yang ketiga ini, riwayat siapa? Riwayat At-Tirmidzi juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nah, ada rincian dalam memahami makna riwayat ini. Dalam memahami makna riwayat ini ada rincian. Rinciannya, pertama, apabila itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yakni Nabi yang mengatakan ukhrahunna au ulahunna bitturab, yang ketujuh kalinya atau yang pertama kalinya yang dicampur dengan debu, berarti Nabi memberi pilihan, bebas. Bisa ditambahkan yang pertama, bisa ditambahkan yang ketujuh. Artinya salah satunya dipilih. Nah, Nabi memberi kebebasan memilih antara ya, penambahan debu itu dilakukan di cucian yang pertama kali atau penambahan debu itu dilakukan pada pencucian yang ketujuh kali. Yang terakhir. Sifatnya pilihan, karena Nabi yang mengatakan yang terakhir atau yang pertama dicampurkan debu, ya, silakan memilih. Apabila ini dari rawi, yakni rawi yang mengatakan ukhrahunna au ulahunna bitturab, yakni rawinya ragu, rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu, apakah Nabi bersabda ukhrahunna bitturab, yang terakhir dicampur debu, atau Nabi bersabda ulahunna bitturab, yang pertama yang dicampur debu, ragu dia, yang mana yang benar dari riwayat ini. Ya, itu jika rawi, itu jika dari rawi au tersebut, atau kata atau itu dari rawi, berarti keraguan. Yang jelas baik yang pertama maupun yang kedua, baik itu dari Nabi yang sifatnya pilihan, ataukah itu dari rawi yang berarti dia ragu, yang jelas riwayat pertama yang ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu riwayat Muslim, menegaskan ulahunna bitturab, yang pertama dicampur debu, itu yang terkuat dari riwayat dan itu yang rajih. Kesimpulannya, wajib mencuci 7 kali yang salah satunya dicampur dengan debu. Dan sebaiknya pencampuran debu, penambahan debu dilakukan pada pencucian yang pertama kali. Ini yang lebih utama. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini mazhab Asy-Syafi'i yang distatementkan langsung oleh beliau, nassu 'alaihi Asy-Syafi'i. Statement Asy-Syafi'i secara langsung demikian. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Adapun caranya, yang menutup pelajaran kita, pembahasan kita, caranya ada 3 sifat yang bisa dipilih. Sifat yang pertama, air langsung dicampur dengan debu. Air langsung dicampur dengan debu. Setelah dicampur, ya, digunakan untuk mencuci bejana itu. Ini pertama. Kemudian dicuci yang kedua kalinya tanpa debu. Dan seterusnya hingga 7 kali tanpa debu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya tanpa debu. Sifat yang kedua, ditaburi debu terlebih dahulu. Ya, bejana itu ditaburi debu. Kemudian dicuci air. Ini dianggap satu. Kemudian dicuci lagi yang kedua kalinya. Dan seterusnya sampai 7 kali tanpa debu. Sifat yang ketiga, dicuci air, ya, dan airnya masih di situ. Air yang dipakai mencuci pertama ini masih. Kemudian, ya, ditaburi debu. Jadi ini dianggap pertama. Kemudian airnya kan ditumpah, ya. Nah, ya, setelah dicuci pertama itu kan ditumpah. Kemudian lanjut yang kedua, dicuci dengan air tanpa debu, kemudian kan dibuang. Cuci lagi yang ketiga tanpa debu dan seterusnya sampai 7 kali. Jadi tiga sifat. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa air liur anjing najis, bahkan seluruh tubuhnya najis, ya, sebagaimana akan dibahas nanti pada pembahasan bab tentang menghilangkan najis. Nah, sebenarnya ada beberapa hadis yang merupakan dalil tentang permasalahan benda-benda najis. Namun ini pembabnya bukan tentang itu, babnya tentang air. Sehingga di sini hanya isyarat saja. Nah, nanti kita akan kembali membahas ini pada bab tentang najis, tetapi ditandai hadis-hadis itu. Ditandai hadis-hadis itu yang merupakan dalil-dalil dalam masalah na'am tersebut. Barakallahu fiikum, nakta fi hadzal qadr. Jazakumullahu khairan.